spesial lagu ini. Banyak yang dipakai. Kerinduanku yang lama membeban menghilang. sudah badai derita, mekarlah sudah bunga asmara. Matur suwun. Terima kasih Mas Gary. Sama-sama.